Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan sunanul fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Sunanul fitrah, sunan itu jama' dari sunnah. Sunan itu jama' dari sunnah. Sunnah itu ada tiga pengertian. Ada pengertian menurut ulama fikih, ada sunnah menurut ulama muhaddisin, dan ada sunnah menurut ulama usul. Sunnah menurut ulama muhaddisin adalah kullu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au takririn, apakah itu berupa ucapan, perbuatan, takrir, aw sifatin khalqiyah aw khulqiyah, itu namanya sunnah menurut ulama muhaddisin. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik itu misalnya ucapan dari Nabi atau perbuatan dari Nabi atau penetapan Nabi SAW atas perbuatan sahabat, itu namanya sunnah menurut ulama muhaddisin. Dan sunnah menurut ulama muhaddisin bisa bermakna wajib, bisa bermakna mustahab, bisa bermakna bisa bermakna wajib, bisa bermakna mustahab. Itu kalau sunnah menurut ulama muhaddisin. Adapun sunnah menurut ulama fikih, kalau misalnya ulama fikih mengatakan hadhihi minas sunnah, ini adalah termasuk sunnah. Sunnah di sini adalah apa? Apa yang bukan wajib. Jadi perkara-perkara yang bukan wajib, maka itu adalah sunnah. Seperti misalnya sholat nafilah, rawatib, itu adalah sunnah. Sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Itu namanya sunnah di sini, maksudnya apa? Berarti sholat tahiyatul masjid bukan wajib, sholat rawatib bukan wajib. Itu sunnah menurut ulama fikih. Ada sunnah menurut ulama usul. Kalau sunnah menurut ulama usul adalah apa? Yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Diberi pahala kalau dia mengerjakan, tidak ada dosa kalau dia meninggalkan. Ini namanya sunnah menurut ulama usul. Jadi kalau misalnya ada pahala, berarti itu sunnah. Tidak ada pahala, tidak dikerjakan pun juga tidak apa-apa. Ini kalau sunnah menurut ulama usul, itu sunnah. Tapi kebanyakan kita mengatakan bahwa yang asli dari mana sunnah adalah menurut ulama muhaddisin. Itu sunnah. Jadi misalnya Al-Quran was sunnah. Kalau kita katakan sumber dalam pengambilan fikih itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kemudian Al-Qiyas, As-Sahih. Kalau kita katakan As-Sunnah di sini yang dimaksudkan adalah apa? Adalah ini yang asli, bahwa itu dari apa saja yang disandarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fitrah itu artinya al-mail ilat tauhid, al-mail ilal bir. Itu mana fitrah? Fitrah itu artinya condong kepada kebaikan, condong kepada tauhid, itu namanya fitrah. Dan fitrah itu terkadang bermakna Islam. Fitrah itu bermakna Islam, seperti misalnya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Fitrah di sini adanya maknanya al-Islam. Lahir dalam keadaan semua anak yang lahir itu sudah dalam kondisi Islam. Iya kan? Fa abawahu yuhawidani, orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi apa? Yahudi, au Nasrani, au Majusi. Kan tidak ada riwayat yang mengatakan au yuslimanihi, orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi muslim. Kan tidak. Jadi dalil menunjukkan fitrah di sini maknanya adalah Islam. Di sini sunanul fitrah artinya termasuk kita katakan adalah perkara-perkara yang disukai di dalam Islam. Nah, sunanul fitrah ini, jadi ini fitrah ya. Fitrah artinya bisa bermakna Islam, bisa bermakna, jadi ini saya juga ungkapkan sekalian. Sering ada kesalahan ungkapan dari kebanyakan kaum muslimin. Ini kesalahan yang terjadi. Ketika kita bulan Ramadan sering kita mendengar zakat fitrah. Ya kan? Zakat fitrah. Fitrah, ini kan fitrah, iya kan? Zakat fitrah. Padahal ini adalah ucapan yang salah. ini sudah tersebar. Sudah tersebar di mana-mana se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Orang sering kita mendengar zakat fitrah, zakat fitrah. Zakat fitrah itu enggak ada sama sekali. Zakat fitrah itu, istilah zakat fitrah itu enggak ada. Yang betul adalah zakat fitri. Kenapa? Karena kaitannya dengan Idul Fitri. Enggak ada Idul Fitrah. Ada enggak Idul Fitrah? Hah? Enggak ada ya kan? Yang ada adalah Idul Fitri. Maka zakat fitri itu yang betul. Kenapa? Karena zakat fitri kaitannya dengan Idul Fitri. Kan tidak ada Idul Fitrah. Ini kesalahan yang tersebar. Yang banyak sekali. Seringkali saya sudah menyampaikan zakat fitri. Tapi masih lisannya zakat fitrah, zakat fitrah. Karena sudah saking biasanya. Ya, ini ungkapan-ungkapan yang salah. Fitrah dengan fitri itu adalah dua kata yang berbeda. Nah, sunnah-sunnah fitrah yang dimaksudkan di sini adalah termasuk perkara-perkara yang disukai di dalam Islam. Apa saja yang disukai di dalam Islam? Karena Islam itu adalah agama yang suka kepada kebersihan. Islam itu adalah agama yang suka kepada keindahan. Maka di antara anggota tubuh kita ini, itu hendaknya selalu dijaga kebersihannya, dijaga kesehatannya. Nah, kenapa? Karena ada di antara anggota-anggota tubuh kita ini adalah tempat-tempat yang kotor. Ya kan? Tempat-tempat yang kotor, telinga tempat yang kotor, hidung, mulut, ya kan? Kemudian apa namanya, kemaluan. Ini adalah tempat yang kotor. Maka Islam ada syariat-syariat yang disyariatkan kepada kita terhadap tubuh kita. Nah, di sini adapun jumlah untuk sunanul fitrah itu tidak ada batasan. Adapun yang disebutkan di dalam buku ini, disebutkan ada 5 atau ada 10, itu dalil menunjukkan bahwa itu bukan pembatasan. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah fitrah yang lain. Adapun yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah itu ada 5, dan hadis riwayat Aisyah itu ada 10. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsum minal fitrah. Ada 5 sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama adalah al-istihdad. Istihdad. Istihdad itu artinya haddad, menggunakan haddad itu cukur. Jadi artinya apa namanya? Ya, istihdad artinya mencukur bulu kemaluan. Al-istihdad artinya mencukur bulu kemaluan. Wal khitan. Jadi ini sunnah fitrah. Kenapa? Karena mohon maaf, misalnya bulu sekitar kemaluan itu adalah termasuk tempat yang kotor. Maka Islam itu adalah menganjurkan supaya kemudian dicukur. Jadi ini juga satu kita apa namanya. Jadi kalau Islam mengajarkan supaya mencukur, maka kita cukur. Kalau dicabut kasihan. Ya kan? Misalnya apa namanya, kalau diperintahkan mencukur ya dicukur. Kalau diperintahkan menggunting ya menggunting. Kalau diperintahkan untuk kemudian mencabut ya mencabut. Kalau disuruh memotong ya memotong, ya kan? Jadi seperti ini, al-istihdad adalah mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, sunnah fitrah yang kedua adalah al-khitan. Khitan. Yang ketiga adalah qasus syarib, mencukur menggunting kumis. Wa keempat adalah natful ibit, mencabut bulu ketiak. Yang kelima adalah taklimul asfar, adalah memotong kuku. Ini adalah termasuk sunnah fitrah. Itu yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ada 5. Adapun riwayat dari Aisyah itu ada 10. Kita lihat. Wa an Zakaria ibn Abi Sa'id an Mus'ab ibn Usaibah an Talki ibn Habib an ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asru minal fitrah. Ada 10 sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama adalah qasus syarib, menggunting kumis. Wa ifa'ul lihya, membiarkan jenggot. Wasiwak, siwak. Kemudian yang berikutnya adalah istinsakul ma. Istinsak artinya idkhalul ma ala fammihi au anfihi, memasukkan air ke dalam hidung. Itu namanya istinsak. Wa qasul athfar, motong kuku. Wa ghuslul barajim. Di antara sunnah fitrah yang lain, ghuslul barajim. Ini namanya barajim. Apa? Menyela-nyelai jari jemari tangan atau kaki. Wa natful ibit, mencabut bulu ketiak. Wa khalqul ana, halqul ana, mencukur kemaluan, bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, yakni al-istinja. Intiqasul ma artinya istinja, cebok. Qala Zakaria, berkata Zakaria, qala Musa, berkata Musa, wa nasitu al-ashira, saya lupa yang ke-10. Illa antakuna al-matmada. Boleh jadi yang ke-10 itu adalah matmada. Matmada itu artinya berkumur-kumur. Tahrikul ma'ala fammihi. Menggerakkan air di dalam mulut. Menggerakkan air di dalam mulut. Namanya al-matmada. Nah, ini adalah termasuk sunnah-sunnah fitrah yang selalu dijaga. Kenapa? Karena anggota tubuh kita ini ada anggota yang kotor. Tempat-tempat yang kotor. Seperti misalnya apa namanya, diperintahkan untuk al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Dan ini adalah termasuk sunnah. Dan disunahkan untuk mencukur bulu kemaluan setiap 40 hari sekali. Jadi setiap 40 hari sekali. Jadi 40 hari dicukur adalah apa namanya. Ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Kenapa? Karena satu kaidah di dalam fikih mengatakan apa? Iza sabata lirrijal sabata linnisa. Apa yang ditetapkan hukum untuk laki-laki, maka ditetapkan juga hukum untuk perempuan. Kenapa? Karena yang disebutkan laki-laki berarti disebutkan perempuan. Kenapa? Karena tidak mungkin syariat mengatakan ini laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Iya kan? Terlalu banyak. Terlalu banyak harus disebutkan. Maka cukup laki-laki saja disebutkan, maka itu sudah termasuk di dalamnya adalah wanita. Kecuali memang ada khusus. Ada dalil yang khusus untuk menunjukkan kepada wanita. Istihdat adalah termasuk sunnah karena sekitarnya itu adalah tempat yang kotor. Kemudian juga al-khitan. Al-khitan. Adapun al-khitan kita lihat di bawahnya. Adapun hukum dari khitan itu adalah al-khitan wajibun fi haqqi rijali wal nisa. Bahwa khitan itu hukumnya adalah wajib baik pada laki-laki maupun pada wanita. Ini apa namanya? Ini hukumnya adalah wajib. Nah, ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib khitan itu baik pada laki-laki maupun wanita. Afwan, Imam Malik. Imam Malik mengatakan itu adalah wajib. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah. Jadi khitan bagi laki-laki dan wanita itu adalah sunnah. Adapun yang Imam Ahmad mengatakan bahwa wajib bagi laki-laki, sunnah bagi wanita. Ini adalah apa namanya, wal khitan wajibun fi haqqi rijali wan nisa. Tapi pendapat yang paling kuat, karena beliau di sini beliau mengatakan bahwa yang wajib laki-laki dan wanita khitan itu adalah wajib. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa yang wajib itu hanya untuk laki-laki, adapun wanita itu adalah sunnah. Kenapa? Karena ada riwayat dari Imam Ahmad menyebutkan bahwa laki-laki itu adalah wajib wa mukramatul linisa. Adapun bagi wanita itu disukai. Disukai, dalil menunjukkan bahwa itu adalah sunnah. Liannahu min syairil Islam. Karena khitan itu termasuk syiar-syiar Islam. Kenapa kita katakan termasuk syiar Islam? Karena ciri-ciri dewasanya laki-laki dan wanita itu adalah apa? Tambutul ana. Adalah ciri-ciri dewasa laki-laki dan wanita adalah apa? Tambutul ana. Artinya tumbuhnya bulu kemaluan. Dan ini termasuk syiar, artinya untuk menunjukkan bahwa dia adalah Islam, dan dia Islam dan dia sudah dewasa, itu adalah dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Sebagaimana dalil yang menunjukkan adalah apa? Ketika dalam perang setelah perang Khandaq, kemudian Nabi SAW menyuruh memerangi Bani Quraidha. Karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidha, pengkhianatan dalam perang Khandaq, maka Nabi SAW murka yang sangat, kemudian suruh memerangi Bani Quraidha. Bani Quraidha adalah perkampungan sebelah timur di kota Madinah. Jadi di situ ada Bani Kainuqa, Bani Quraidha, Bani ini dari perkampungan Yahudi. Karena ada seorang Yahudi, mata-mata Yahudi yang menyusup masuk di kota Madinah. Kemudian karena pengkhianatan itu Nabi SAW menyuruh memerangi. Bunuh yang mereka semua, laki-laki dan wanita yang dewasa. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana kami bisa menentukan dia dewasa atau bukan? Yaitu adalah apa? Lihat, sudah tumbuh bulu kemaluan atau tidak. Cirinya. Jadi dalil menunjukkan bahwa apa? Ini adalah menunjukkan bahwa tumbuhnya bulu kemaluan itu adalah termasuk syiar Islam. Mencukur ini adalah termasuk syiar dari Islam. Karena itu adalah tempat yang kotor. Dan diantara hikmah yang lain dengan mencukur bulu kemaluan adalah apa? Itu lebih tambah semangat. Ya kan? lebih lebih apa namanya semangat ketika suami istri. Ini adalah apa namanya dengan mencukur bulu kemaluan. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lirajulin aslama, kepada seorang laki-laki yang baru masuk Islam. Kepada seorang laki-laki yang baru masuk Islam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alqi ankasaral kufri waqtatin. Buanglah rambut kekufuran dan berkhitanlah. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa ini adalah wajib. Wajib bagi laki-laki, kenapa? Karena itu perintah. Al-amru yaqtadi al-wujub. Bahwa perintah di sini adalah mengandung kewajiban. Buanglah rambut kekufuran. Rambut kekufuran di sini maknanya adalah apa namanya? Karena ciri Islam itu adalah mencukur bulu kemaluan. Karena rambut di sini kita katakan ada mananya adalah rambut di kepala, ada rambut di kemaluan. Maka kalau rambut di kepala, buanglah rambut kekufuran. Artinya ketika Anda masuk Islam, maka cukurlah rambut kepala kalian itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Jangan qaza, jangan membiarkan sebagian menghilangkan sebagian. Kemudian waqtatin dan perintah untuk berkhitan. Karena Islam ini, ciri Islam itu adalah khitan. Karena orang kufar itu tidak pernah berkhitan. Ini adalah apa namanya kewajiban untuk berkhitan bagi laki-laki. Wa huwa min millati Ibrahim, dan khitan ini juga termasuk adalah ajaran millahnya, agamanya dari Nabi Ibrahim. Berdasarkan dalil Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ikhtatana Ibrahim khalilur rahman ba'dama atat alaihi thamanuna sana. Bahwa apa namanya Ibrahim, Nabi Ibrahim berkhitan. Nabi Ibrahim adalah sebagai khalilur rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, berkhitan ba'dama atat alaihi thamanuna sana, setelah mencapai usia 80 tahun. Dan ini juga dijadikan dalil bahwa khitan bagi laki-laki itu adalah wajib. Seandainya itu tidak wajib, maka tentunya Nabi Ibrahim tidak berkhitan pada usia 80 tahun. Iya kan? 80 tahun itu kan berarti menunjukkan sudah dewasa, iya kan? Sudah besar, sudah tua. Iya kan? Sudah tua saja diperintahkan untuk berkhitan, apalagi yang masih muda. Ini dalil menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Khitan itu adalah wajib. Pada 80 tahun kita katakan orang berkhitan 80 tahun. Artinya apa? Kalau orang itu baru masuk Islam walaupun usianya sudah 60 tahun kok belum berkhitan, maka wajib dia berkhitan. 40 tahun belum berkhitan, maka wajib dia berkhitan. Lo malu, ya kan? Lebih baik malu di dunia daripada malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini juga harusnya apa namanya? Kita ini kok malu sama Allah tapi tidak malu sama orang lain. Ya kan? Mestinya sama dengan kalau minum, sama dengan orang yang minum ini. Sering saya sampaikan begini. Lagi sedang makan tangannya kotor. Lagi tangannya kotor, akhirnya dia minum apa? Begini, iya kan? Iya kan? Karena takut ininya, iya kan? Dia minum, tangan kirinya di, kemudian dia minum. Kenapa? Kita mengatakan kenapa dia tidak minum pakai tangan kanan? Wah, ini nanti gelasnya kotor. Lebih baik gelasnya kotor daripada Anda mengotori sunnah. Iya kan? Lebih baik gelasnya yang kotor. Kalau gelas kotor kan bisa dicuci. Tapi kalau Anda mengotori sunnah, nah ini yang berbahaya. Kenapa? Karena sunnahnya Nabi SAW ya sudah minum. Apa? Kenapa harus begini? Ya kan? Kenapa harus seperti ini? Misalnya dia minum, kan tangan kanan kotor, ya kan? Akhirnya dia pegang pakai tangan kiri supaya gelasnya tidak kotor. Kenapa kalau gelasnya tidak kotor? Habis ini, kalaupun gelasnya bersih tetap dicuci kok, ya kan? Kenapa harus pakai tangan kiri kemudian tangan kanan kemudian minum? Ini bukan sunnah. Ya kan? Ini bukan cuma sunnah, kita katakan lebih baik gelasnya yang kotor daripada Anda mengotori sunnah Nabi SAW. Ya kan? Maka apa? Kalau kita pakai tangan kita kotor, kita pegang ini, apakah kemudian kita katakan ini gelasnya yang kotor, kan bisa dicuci nantinya, ya kan? Ini juga sering kita dapati. Ya enggak? Sering kita dapati ya, kalau misalnya apa namanya habis makan ini, ya kan? Apa susahnya pegang tangan kanan? Ya kan? Loh, ini nanti gelasnya kotor lah. Gelasnya kotor kan dicuci. Ya kan? Apa terus kalau Anda pegang tangan kiri kemudian gelasnya tetap tidak dicuci? Ya kan? Tetap dicuci walaupun Anda pegang tangan kiri. Ya kan? Walaupun Anda pakai tisu tetap ini juga dicuci kok. Ini adalah apa namanya logika yang sering kita apa namanya kadang tidak masuk akal, ya kan. Sama dengan ini apa namanya kita katakan adalah apa, Nabi Ibrahim saja berkhitan pada usia 80 tahun, mestinya yang dibawa itu adalah lebih utama untuk dia berkhitan. Wa qad qala Allah li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menunjukkan yang lain bahwa khitan bagi laki adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Artinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah agar mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Ini adalah apa namanya kewajiban. Adapun dia mengatakan kalau ini wajib bagi laki-laki berarti wajib juga bagi wanita. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa wajib itu adalah untuk laki-laki. Wa mukramatul linisa. Kenapa? Karena beda khitannya laki-laki dengan beda khitannya bagi wanita. Kalau laki-laki khitannya itu adalah untuk kita mengatakan bahwa itu adalah tempat yang kotor, maka itu hendaknya dipotong. Adapun bagi wanita itu intinya tidak ada. Kenapa? Karena intinya wanita itu adalah khitan, itu adalah hanya untuk mengurangi syahwat. Hanya untuk mengurangi syahwat. Aslinya syahwat wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Syahwat wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Cuma wanita lebih mudah untuk menutupi syahwatnya lebih tinggi. Kalau laki-laki kan tidak bisa nahan, itu aja ya kan. Tidak bisa menahan syahwatnya. Kalau wanita masih bisa menyimpan, tapi itu sebenarnya kalau dalam syariat bahwa wanita adalah lebih tinggi. Maka apa di khitan itu dalam rangka untuk mengurangi. Karena Nabi SAW menyebutkan mukramatul linisa, disukai bagi wanita. Tapi apa? Para ulama menyatakan jangan dipotong habis, dipotong sedikit aja, ya kan? Jangan dipotong habis. Kalau potong habis itu syahwatnya hilang. Jadi syahwatnya hilang. Jadi apa namanya? Karena yang dipotong adalah klitoris sedikit, ya kan? Bagian klitoris. Kalau klitorisnya habis dipotong habis, nah itu syahwatnya hilang. Jadi itu adalah apa namanya fungsi dari khitan. Adapun yang disunnahkan untuk berkhitan itu adalah yustahabu ayyakun al-khitan fil yaumi sabi lil maulud. Disunnahkan khitan itu pada hari ketujuh hari dari kelahiran. Walaupun kita katakan para dokter enggak ada yang berani. Banyak para dokter yang enggak berani mengkhitan pada usia 7 hari. Ya kan? Enggak ada yang berani. Pada Nabi SAW mengkhitan Hasan dan Husain pada usia 7 hari. Ini disunnahkan. Kita katakan ya sudah. Yang jelas khitan itu wajib. Ya kan? Khitan itu wajib. Mau dia usianya 7 tahun baru dikhitan, 5 tahun baru dikhitan, 4 tahun baru dikhitan, 2 tahun baru dikhitan, usianya 10 tahun baru dikhitan, ya, yang jelas khitan itu adalah wajib. Adapun yang sunnah itu adalah pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh dari kelahiran. Berdasarkan dalil li hadis Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Husain wa al-Hasan wal Husain wa khatanahuma li sab'ati ayyam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah mengakikahi al-Hasan wal Husain pada hari ketujuh, dan beliau juga mengkhitan Hasan dan Husain itu juga pada hari ketujuh. Juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa khitan ini adalah sunnah pada hari ketujuh adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, sab'atu minas sunnah fis sabi. Ada tujuh perkara yang sunnah pada anak kecil, pada anak yang baru lahir. Yaumas sabi, pada hari ketujuh. Yang sunnah, ada tujuh sunnah. Walaupun hadis ini do'if, tapi para ulama menyatakan hadis ini do'if karena ada syawahid, ada bukti apa penguat-penguat yang lain, sehingga hadis ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Jadi hadis ini do'if. Ada tujuh sunnah yang pada anak yang baru lahir pada hari ketujuh. Yang pertama adalah apa? Yusamma. Dikasih nama. Diberi nama. Ini selalu saya sampaikan kepada wali, orang tua. Hendaklah memberi anak nama anak itu, jangan lebih dari dua kata. Para ulama, Nabi SAW sendiri dalam hadis yang sahih, Nabi SAW tidak menyukai nama itu lebih dari tiga, lebih dari dua kata. Coba nama siapa yang lebih dari kita lihat, para nabi itu namanya cuma satu. Iya kan? Nuh satu, Adam satu, Lut satu, Isa satu, Muhammad satu. Satu kata ya kan? Satu kata. Sulaiman, apa namanya, Ilyas, Ilyasa, Ibrahim, Musa, semuanya adalah satu kata. Para nabi sendiri, kita kan kuduah kita itu adalah para nabi. Para nabi, maka apa? Mereka membuat nama itu hanya satu. Maka Nabi SAW tidak menyukai nama itu lebih dari dua. Nama dari dua, kenapa? Karena nama dua ini kan maksimal, misalnya Abdurrahman, Abdullah, karena yang disukai adalah Abdullah dengan Abdurrahman, ya kan? Dua nama. Ada, kita katakan ini kan cuma dua kata, Abdun dengan Allah. Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar, Abdul, ini kan cuma dua kata semua. Maka nama itu, kalau kasih nama anak itu jangan lebih dari dua kata. Nabi SAW, para ulama menyatakan nama yang tidak disukai itu lebih dari dua. Kasih nama apalagi sampai 5-1 meter, ya kan? Ya kan? Ini apa namanya, Muhammad Abdurrahman Al-Faris Ramadan, masya Allah, ya kan? Kasih nama kok sampai yang nulis ijazah itu bingung. Gimana cara nulisnya? Karena sudah dibatasi. Ijazahnya mau nulis nama itu sampai panjang. Ya, kita katakan adalah apa namanya, dan ini bukan termasuk sunnah. Jadi orang tua memberi nama anak yang sunnah itu adalah maksimal itu dua kata. Maksimal dua kata, jangan lebih dari dua. Ya kan? Jadi kalau misalnya apa namanya, ada loh, ini kan ada ulama yang namanya lebih dari tiga. Itu yang memberi nama bukan ulama itu sendiri, orang tuanya, ya kan? Seperti Muhammad Nasruddin Al-Albani. Muhammad Nasruddin itu, Nasruddin sudah tiga, dua kata. Iya kan? Al-Albani itu kan tidak masuk karena itu adalah lakob. Jadi hanya karena beliau lahir di kota Albania. Jadi ini apa namanya, maksimal itu dua kata. Ya kan? Muhammad bin Shalih, kalau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kan Muhammad, namanya cuma satu. Cuma bin, Shalih bin Al-Utsaimin. Iya kan gitu, ya kan? Jadi nama itu cuma maksimal itu adalah dua. Ya, kita kata Syekh Abdul Aziz bin Bas misalnya. Bin Bas kan bin, bukan nama, iya kan? Itu adalah apa, namanya Abdul Aziz. Ya, kan? Jadi nama itu adalah cukup dua kata, itu maksimal. Jangan lebih. Kemudian nama yang paling bagus itu adalah nama dari, pertama itu adalah nama dari para nabi dan rasul. Itu nama yang paling bagus. Sudah kasih nama saja, Adam, Nuh, Ibrahim, iya kan? Kemudian yang kedua, nama yang paling bagus adalah dari kalangan para sahabat. Apalagi 10 orang yang dijamin masuk surga. Kasih nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Sa'ad, iya kan. Itu nama-nama yang bagus, iya kan. Abdurrahman. Ini nama yang Abdurrahman Ibn Auf, kan termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Nama para sahabat. Nama para sahabat aja rata-rata cuma dua maksimal. Coba antum perhatikan semua nama. Antum buka sirah sahabat, itu nama itu tidak pernah lebih dari dua. Iya kan? Itu nama yang paling bagus. Kemudian nama-nama yang bagus itu adalah apa? Yang disandarkan kepada nama Allah. Misalnya Abdun disandarkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Jabbar, Abdul Ghafur, Abdul Aziz, Abdul Sami, Abdul Basir, ya kan? Itu adalah itu nama-nama yang bagus. Nama-nama yang bagus. Kemudian nama-nama yang bagus, yang kita katakan ini nama-nama yang bagus. Adapun nama-nama yang jelek itu enggak boleh. Tidak boleh kasih nama-nama orang-orang kufar. Kasih nama orang-orang kufar. Orang kita ini, wah, karena kebarat-baratan dia pengen anaknya supaya jadi digabung Muhammad John Travolta, Muhammad John. Muhammad James Bond. Kasih nama kok yang apa namanya, itu enggak boleh. Kita kasih nama-nama Islam nih, ya. Kemudian nama-nama juga tidak boleh yang tidak mesti dari Al-Qur'an itu bagus. Ya kan? Kasih nama Al-Kafirun. Ya kan? Al-Munafikun. Ya kan? Kasih nama Sof, itu bukan berarti nama itu bagus, tidak. Ya kan? Jadi tidak mesti Lakanud kasih nama. Anaknya Lakanud, ya kan? Itu bukan nama-nama yang bagus, dan bukan nama yang bagus itu adalah lebih dari dua kata. Walaupun nama Islam, kalau lebih dari dua kata, itu bukan nama yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yusamma dikasih nama Yukhtan. Kemudian di hari ketujuh adalah di Khitan. Al-Hadis. Wal-Hadisani wa'inkana fi kulli minhuma da'fun. Dua hadis yang disebutkan di atas adalah hadis yang disebutkan di atas, dan juga hadis dari Abdullah bin Abbas. Itu dua-duanya adalah fi kulli minhuma da'fun. Di keduanya itu ada kedhaifan, lakinna ahadu al-hadisaini yuqawi al-akhar, tapi salah satu dari keduanya bisa menguatkan yang lain. Iz makhrajuhuma mukhtalif wa laysa fihi ma muttaham, walaupun di situ ada diperselisihkan tapi bukan muttaham, artinya riwayatnya itu bukan termasuk yang muttaham bil kadzib, bukan termasuk yang tertuduh pendusta. Ini adalah termasuk. Di sini disebutkan hanya berapa? Berarti Yusamma, Yukhtan, apalagi diakikohi. Ada tujuh perkara sunnah pada bayi yang ketujuh. Yang pertama dikasih nama, kedua dikhitan, ketiga diakikohi, yang keempat, dicukur rambutnya, kelima yang sunnah pada hari ketujuh. Tadi yang keenam masih ada dua, enam. Kan hadisnya mengatakan ada tujuh, ya kan? Ada tujuh yang disunnahkan pada hari ketujuh. Kita sudah sebutkan kasih nama, dikhitan, diakikohi, dicukur, di apa lagi? Ada yang tahu? Ditahnik itu artinya apa? Mengunyah. Bapaknya atau ibunya mengunyah kurma sampai lembut, kemudian diambil, kemudian dimasukkan ke langit-langit bayi pada hari ketujuh. Dimasukkan supaya ketika ini latihan anak itu nyedot. Karena kalau sudah bayi itu masuk kurma yang sudah manis, lembut, maka dia akan apa? Ketika dikasih nete, dia langsung bisa langsung nete. Jadi itu latihan. Jadi tahnik itu adalah sebagai latihan untuk anak itu nete. Yang keenam apa? Bersedekah dengan sebanyak timbangan rambutnya. Jadi ketika dicukur, ditimbang berapa gram, maka bersedekah dengan seberat timbangan rambutnya itu. Kalau dia mampu, seharga dengan emas. Kalau dia tidak mampu, maka seharga dengan perak. Misalnya timbangan rambutnya ditimbang bayi, itu kan rata-rata cuma 1-2 gram. 2 gram misalnya. Kalau dia mampu, berarti hitungannya emas. 1 gram emas berapa? Misalnya 500. Berarti sedekah 1 juta. Diberikan kepada siapa? Orang fakir dan miskin. Kemudian kalau dia kurang mampu, maka apa? Perak. Berapa harga perak per gramnya? 30 ribu. Ya sudah, 60 ribu. Selesai. Ya kan? Tinggal tanya di pasar kota gede, tinggal nanya. Gramnya perak berapa, ya kan? Tinggal nanya. Tapi ini adalah kemudian yang ketujuh apa? Apa yang ketujuh? Walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama, itu adalah diazankan. Diazani di sebelah kanan. Diazani sebelah kanan. Dan tidak ada khilaf kalau diazani dan iqamah itu adalah dhaif. Azan kemudian iqamah di telinga kiri, ini adalah hadisnya dhaif. Tapi kalau mengazankan di sebelah kanan, ini mulai ada khilaf. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang jadi mulai ada perselisihan. Karena dalam fikih, sebab perselisihan dalam masalah fikih itu adalah apa? Yang pertama adalah tidak sampainya dalil. Sebab paling besar terjadinya perselisihan dalam masalah fikih itu adalah tidak sampainya dalil. Yang kedua itu adalah apa? Sebab perselisihannya itu adalah kenapa? Karena dalam mensohe dan mendoaifkan sebuah hadis. Demikian juga perbedaan yang menonjol itu adalah dalam menafsirkan, penafsiran. Beda penafsiran. Seperti misalnya apa? Misalnya penafsiran tentang hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Ma mana sholatil wusta? Nah, di situ mudah ada khilaf. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu sholat subuh. Ya kan? Imam Ahmad mengatakan itu sholat asar. Ada yang mengatakan sholatil wusta adalah sholat maghrib. Ada yang mengatakan itu sholat isya. Ada yang mengatakan itu sholat duhur. Jadi apa namanya khilaf. Walaupun pendapat yang paling kuat sholatil wusta adalah sholat asar. Kenapa? Karena ada riwayat, dalil yang tegas. Dari Anas bin Malik mengatakan sagalunani sholatil wusta, sholatil asar. Jadi disebutkan sholatil wusta, sholatil asar. Ini pendapat yang paling kuat. Itu beda penafsiran. Demikian juga beda penafsiran ketika menyebutkan beda baca. Beda baca. Kalau penafsiran seperti contohnya la yamassuhu illal mutahharun. Dalam Al-Qur'an kan ada kan? Dalam surah Al-Waqi'ah. Di akhir surah Al-Waqi'ah la yamassuhu illal mutahharun. Al-mutahharun di sini mana penafsirannya berbeda. Itu mulai berbeda. Ada yang mengatakan mutahharun itu adalah wanita haid, wanita bukan orang yang junub, ya kan? Al-mutahharun di sini ada yang mengatakan itu adalah malaika. Itu kan beda penafsiran. Nah, sehingga karena beda penafsiran, beda hukum. Sebab perselisihan juga dalam masalah fikih adalah beda bacaan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 220 wa yas'alunakanil mahid. 221, ya kan? Wa yas'alunakanil mahid. Qul huwa adza fa tazilun nisaa fil mahid wa la tubashirunna hatta yathurna. Fa idza tatoharna. Itu kan jumhur. Ya kan? Tatoharna. Kan hurufnya cuma lima. Ta, to, ha, ra, nun. Jumhur ulama mengatakan faiza tatoharna. Bacanya faiza tatoharna. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, dibacanya faiza tathurna. Faiza tathurna. Dari beda bacaan, itu beda hukum. Coba, faiza tatoharna artinya apa? Faiza tasalna. Tafsirnya mengatakan faiza tatoharna bimana iktasalna. Kalau mereka wanita haid sudah bersih dari haidnya, kalau mereka sudah mandi janabah, mandi dari haidnya, maka apa? Fatuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan kamu campuri. Berarti apa? Mencampuri istri itu setelah mandi dari haid. Iya kan? Setelah mandi haid boleh mencampur. Jadi tidak boleh mencampuri ketika sudah bersih dan dia belum mandi, tidak boleh. Tapi kalau bacanya faiza tathurna, kalau mereka sudah bersih dari haidnya, fatuhunna, silakan kamu campuri walaupun belum mandi. Ini kan beda dari sini, dari beda bacaan itu sudah beda hukum. Ini sebab perselisihan di antara para ulama. Dan masih banyak lagi yang lain. Masih banyak lagi sebab yang lain perselisihan. Taip. Kemudian sunnah fitrah yang saya kira sudah 7 ya. Kita sebutkan sudah. Azan di sebelah kanan itu mulai ada khilaf di antara para ulama. Walaupun kalau ulama muhadisin tidak ada. Jadi hindari azan di sebelah kanan. Walaupun azan itu tidak ada. Tidak ada sunnahnya. Jadi kalau dalam kaidah kalau ada perselisihan atau tidak ada perselisihan, yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan boleh, maka yang didahulukan adalah yang tidak boleh. Ada yang mengatakan lah yang didahulukan yang positif daripada yang negatif. Kan coba kalimatnya mengatakan tidak boleh dengan boleh. Boleh kan berarti kalimatnya positif, ya kan? Kalau tidak boleh berarti kalimatnya negatif. Maka mana yang didahulukan, positif atau negatif? Positif. Seperti misalnya begini. Aisyah mengatakan man za'ama anna Nabi SAW bala qa'iman. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah kencing berdiri? Fala tusaddiquhu. Jangan kamu benarkan. Itu kata Aisyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan dari Bukhari. Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman mengatakan apa? Nabi SAW bala qa'iman, pernah kencing berdiri. Kencing berdiri itu kalimatnya apa? Positif. Karena tidak ada kalimat negatif, iya kan? Karena apa namanya? Huzaifah mengatakan Nabi SAW bala qa'iman, kencing berdiri. Ya kan? Mana yang didahulukan? Hah? Positif, kalimat positif atau negatif? Maka positif. Kenapa? Karena positif itu adalah ziyadatu ilmu. Ada tambahan ilmu di dalamnya. Kenapa? Karena Aisyah itu kan menceritakan apa yang ada di dalam rumah. Sementara Huzaifah menceritakan apa yang di luar rumah. Aisyah tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di luar rumah. Berarti tambahan dari Huzaifah ini adalah termasuk tambahan ilmu. Cuma para ulama menyatakan digabungkan. Kalau ada dua hadis sahih, ini kan riwayat Bukhari. Huzaifah bin Yaman, hadisnya sahih. Hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, juga hadisnya apa? Sahih. Kalau ada dua hadis sahih bertentangan, maka apa? Fa iza amkanal jam'u fal jam'u aula. Kalau bisa dikompromikan, maka kompromi adalah lebih utama. Bisa enggak dikompromikan? Bisa. Yaitu adalah apa? Kencing berdiri boleh, tapi duduk lebih utama. Itu adalah komprominya. Tapi di antara sunnah fitrah yang lain adalah ifa'ul lihya, adalah memanjangkan jenggot. Dan hampir ijma para ulama mengatakan bahwa memanjangkan jenggot ini adalah wajib. Jadi memanjangkan jenggot hukumnya adalah wajib. Jadi ini apa namanya berdasarkan ijma ulama. Jadi tidak ada sebenarnya tidak ada perselisihan. Para ulama tidak pernah berselisih mengatakan memanjangkan jenggot itu hukumnya adalah sunnah, tidak. Kalaupun mengatakan sunnah, tapi sunnah menurut ulama muhaddisin. Dan ini hukumnya adalah wajib. Ifa'ul lihya wajibun. Memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot itu hukumnya adalah wajib. Wahalquha haram. Mencukurnya adalah itu adalah haram. Liannahu taghyiru khalqillah. Karena itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jenggot ini tidak boleh dicukur, tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut, tidak boleh di apa saja tidak boleh, dibiarkan saja. Jenggot ini dibiarkan, walaupun hanya satu, dua, biarkan aja ya kan. Nah, kita katakan walaupun hanya satu, dua itu tidak boleh. Karena itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min amali syaitan, dan itu termasuk amalan dari syaitan. Syaitan itu tidak suka dengan jenggot. Nah, syaitan itu tidak berjenggot. Jadi ini juga dalil menunjukkan bahwa setan itu apa namanya kita katakan adalah apa? Dalil tidak suka kalau ada orang yang berjenggot. Li al-qa'il sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Dan mereka telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenggot ini hukumnya adalah wajib dan ini ijma. Hampir semua para ulama menyatakan bahwa ini adalah wajib. Adapun perbuatan Abdullah bin Umar dia mengambil satu genggam kemudian dipotong. Para ulama menyatakan itu adalah perbuatan Abdullah bin Umar dan itu bukan dalil. Bukan hujjah, bukan dalil. Kenapa? Karena kalau ada perbuatan sahabat menyelisih para sahabat yang lain, maka perbuatan sahabat ini bukan dalil, bukan hujjah. Maka Abdullah bin Umar itu bukan dalil. Walaupun kita katakan alaikum bisunnati wa sunnati Allah, sahabat itu kan termasuk hujjah. Ya kan? Sahabat itu adalah hujjah kalau tidak menyelisih sahabat yang lain. Seperti misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika berwudu itu kan sampai pertengahan betis. Abu Hurairah ketika berwudu sampai pertengahan betis dan ketika dia tangan itu sampai ketiak bahkan sampai pundak. Itu Abu Hurairah. Tapi itu Abu Hurairah saja sendiri. Abu Hurairah sendiri. Dan tidak dilakukan oleh para sahabat yang lain, ya kan? Sebagaimana dalil dari Nuaim al-Mujmir, kan Abu apa namanya meriwayatkan Nuaim al-Mujmir meriwayatkan dari Abu Hurairah mengatakan apa? Inna ummati yudaa'una yaumal qiyamati gurra muhajjalina min asaril wudu. Faman istata'a minkum ayyutila gurrata wa tahjilahu falyaf'al. Siapa yang ingin memanjangkan tahjil sampai kenapa? Karena Abu Hurairah itu berwudu sampai ketiak bahkan sampai pundak. Maka di sini para ulama menyatakan itu adalah mudraj. Pertama itu adalah perbuatan Abu Hurairah saja dan itu tidak dilakukan oleh para sahabat yang lain. Dan tambahan man arada yutila gurata wa tahjila falyafal itu adalah mudraj. Adalah hadis tambahan dari Abu Hurairah bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah ketika berwudu dari betis, pertengahan betis itu juga adalah apa? Padahal yang wajib kita berwudu adalah hanya sampai siku. Perintah dari Allah dan Rasulnya adalah sampai siku. Dan perintah dari Allah dan Rasulnya hanya sampai mata kaki. Tidak boleh lebih dari mata kaki. Jadi hanya sampai mata kaki, jangan berwudu sampai apa namanya pertengahan betis. Karena pertengahan betis itu adalah termasuk kita katakan adalah apa? Ini bukan perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu hanya perbuatan Abu Hurairah saja sendiri dan itu tidak dikerjakan oleh sahabat yang lain. Termasuk di dalamnya Abdullah bin Umar ketika mengatakan jenggot ini dia sampai dia genggam kemudian dia cukur itu adalah perbuatan Abdullah bin Umar sendiri dan Abdullah bin Umar sendiri bukan dalil. Jadi dalil adalah apa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wa fi halqiha tasabbuh bin nisa dan mencukur jenggot ini termasuk tasabbuh dengan wanita. Tasabbuh itu kan kepada lima haram. Tasabbuh itu kepada lima. Yang diharamkan tasabbuh itu pada lima. Yang pertama adalah tasabbuh kepada siapa? Hah? Orang kafir. Orang kafir yang dimasukkan di sini adalah Yahud wa Nasara. Ya kan? Yang kalau dimasukkan yang kafir berarti yang dimasukkan adalah kafir di sini siapa? Al-Yahud wa Nasara. Tidak boleh kita tasabbuh dengan orang kufar, Yahud wa Nasara. Kemudian yang kedua, tasabbuh dengan orang-orang musyrikin. Nah, orang musyrik. Orang musyrik berarti apa? Apakah itu Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Dharma Gandul, Gato Loco. Ya kan? Itu termasuk agama musyrik. Ya kan? Kita katakan adalah apa namanya, ini yang apa namanya hululiyah itu kita katakan adalah termasuk agak yang tidak boleh tasabbuh dengan mereka. Kemudian yang ketiga, tasabbuh tidak boleh yang ketiga adalah apa? Kepada setan. Ya kan? Setan tidak berjenggot maka jangan kalian seperti setan. Setan makan dengan tangan kiri jangan seperti setan, makan tangan kiri. Ya kan? Setan duduknya gimana duduknya setan? Ada yang tahu duduknya setan? Hah? Seperti duduknya anak kecil. Iya kan? Duduknya anak kecil adalah apa? Kaki kiri dan kanan dua-duanya dibentangkan. Dua-duanya dibentangkan kemudian duduk di atas lantai. Gimana praktek? Saya ucapan ini tapi prakteknya gimana? Nah, dua-duanya dibentangkan. Enggak di belakang. Dua-duanya dibentangkan ke belakang. Kemudian duduk di atas lantai. Duduknya anak kecil. Gimana? Nah, iya seperti ini duduknya seton. Contoh saja ya kan. Jadi, itu contoh duduknya seton. Itu tidak boleh kita apa namanya menyerupai seton. Kemudian yang keempat, larangan menyerupai binatang. Seperti misalnya apa? Duduknya binatang gimana? Duduknya binatang gimana? Kalau binatang duduk gimana? Ketika kita duduk di antara dua sujud, maka duduknya binatang itu adalah kedua kaki dibentangkan ke belakang, kemudian duduk di atas kedua tumitnya. Ini termasuk duduk setan. Duduk binatang adalah seperti ini. Nah, ini adalah kedua kaki dibentangkan di belakang, kemudian duduk di atas keduanya. Dan ini termasuk duduk yang makruh. Duduk yang tidak disukai di dalam sholat. Apalagi sampai ditempelkan kaki kanan, punggung kaki kanan diletakkan di atas telapak kaki kiri. Atau punggung kaki kiri diletakkan di atas telapak kaki kanan. Itu termasuk tasabbuh dengan binatang. Demikian juga dalam sujud. Dalam sujud, Nabi SAW tidak boleh sikunya nempel di lantai. Karena kalau binatang duduk itu adalah apa? Sikunya nempel di lantai. Itu tasabbuh dengan binatang. Maka tasabbuh dengan binatang ini tidak boleh tasabbuh yang keempat. Yang kelima, tidak boleh tasabbuh laki-laki, wanita, wanita dengan laki-laki. Tasabbuh seperti misalnya laki-laki pakai gelang. Laki-laki pakai kalung. Itu sudah tasabbuh dengan wanita. Walaupun kalung terbuat dari perak, walaupun apa itu tidak boleh. Laki-laki kalau pakai gelang itu termasuk tasabbuh dengan apa namanya wanita. Kalung, laki-laki pakai kalung itu sudah tasabbuh dengan wanita. Ya kan? Kalau cincin, laki-laki dibolehkan hanya dengan perak. Cincin perak, itu pun hanya tiga jari ini. Hanya tiga jari jari ini. Adapun jari telunjuk dengan jari ibu jari itu tidak boleh. Ya kan. Jadi hanya tiga jari yang boleh untuk laki-laki. Kalau memakai gelang kaki apalagi, ya kan. Laki-laki kok pakai gelang kaki, ya jelas tasabu dengan wanita. Ya kan. Pakai anting-anting itu jelas tasabu dengan wanita. Laki-laki pakai daster, itu jelas, ya kan. Wanita pakai baju koko, itu jelas tasabuh, ya kan. Makanya kenapa artis itu termasuk para ulama banyak yang mengharamkan artis. Kenapa artis itu kan banyak syariat yang dilabrak. Banyak syariat. Kenapa? Karena boleh dia apa namanya menghalalkan yang namanya pakaian laki-laki dipakai wanita, wanita pakai laki-laki, ya kan. Artis kemudian juga apa? Belum lagi artis suami istri di sinetron, di drama. Itu kan suami istri. Suami istri itu dianggap beneran kalau syariat. Kenapa? Karena Nabi SAW menyawa salasun jiduhunna jiddun wa hazalahunna jiddun. Ada tiga perkara yang kalau dihitung sungguh-sungguh akan dihitung sungguh-sungguh. Kalaupun itu bohongan dihitung sungguh-sungguh. Bohongan aja dihitung sungguh-sungguh. Di antaranya adalah apa? At-tolak, wan-nikah, war-raja. Tolak, nikah, nikah, tolak, dan rujuk. Nikah, tolak, dan rujuk. Sampai ada apa namanya intermezzo, jadi ada dosennya mengajarkan kepada murid tentang ini hadis ini. Salasun jidduhun najiddun wahasalahun najiddun. Ada tiga perkara yang kalau sungguh-sungguh akan dihitung sungguh-sungguh. Kemudian dosennya menyebutkan apa itu? Yang pertama tolak. Tolak wan nikah wa ar-rujuk ar-raja. Jadi nikah, tolak, dan rujuk. Kata mahasiswanya, ya Ustaz, fahimtu at-tolak war-rujuk. Saya sudah paham tentang tolak dan rujuk, tapi ma fahimtu an-nikah. Saya belum paham tentang masalah nikah. Dosennya mengatakan apa namanya? Contohnya begini. Angkah tuka bibinti hakata bimar al-maskur. Langsung mahasiswa mengatakan qabil tu nikahaha. Qabil tu nikaha. Terus dosennya mengatakan la khalasana zawastu. Saya sudah menikah dengan putri kamu, iya kan? La tolik tolik. Kata dosennya ceraikan. Nah, mau tolik. Saya tidak mau menceraikan. Iya kan? Ini adalah apa? Kenapa? Karena tidak boleh bermain-main. Kenapa? Karena bermain-main dihitung sungguh-sungguh. Ini adalah maka tiga perkara yang tidak boleh seorang itu bermain-main. Makanya artis itu kita katakan apalagi sampai sudah hitungannya suami istri pergi bareng, mosok kok tidur bareng satu kamar, satu rumah. Walaupun itu hanya di sinetron itu adalah termasuk yang haram. Mosok suaminya ridho dengan istrinya masih tidur dengan laki-laki yang lain. Mosok istrinya ridho dengan istri suaminya tidur dengan wanita yang lain. Dan Eva oleh ya itu adalah termasuk tasabu dengan wanita. Wa kada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ifaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memanjangkan jenggot, wal amru lil wujub. Dan perintah itu adalah mengandung kewajiban kama huwa ma'lum sebagaimana yang sudah diketahui. Juga berdasarkan dalil Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jussus syawarib. Jussus syawarib artinya ini juga salah terjemahan. Jussus syawarib itu artinya apa? Guntinglah kumis, iya kan? Ini syawarib, ini ada yang menerjemahkan syawarib itu artinya kos kaki. Bahasa Arab memang syawarib itu artinya kos kaki. Ini syarib, syarib ini artinya kumis bisa artinya kos kaki. Jadi kalau diartikan jussus syawarib potonglah kos kaki. Nah, ini kan terjemahan keliru besar, iya kan? Apa faedahnya motong kos kaki? Iya kan? Padahal Nabi SAW menyatakan yang diperintahkan adalah menggunting kumis. Ini banyak buku yang jadi ini juga penerjemahan yang makanya buku-buku yang diterjemahkan itu kan juga perlunya diperhatikan sebagaimana banyak sudah saya sebutkan tadi apa namanya kesalahan-kesalahan yang tersebar. Kita sudah menyebutkan kesalahan ada humurul ahliyah, humurul wasiyah, ada apa namanya zakat fitri, zakat fitrah ya kan. Zakat fitrah itu sudah salah, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah jussus syawarib. Ah, potonglah kumis-kumis. Jangan diartikan potong kos kaki. Walaupun itu maknanya sama, ya kan? Warhu al-liha, biarkan jenggot-jenggot. Khalifu al-majusa, selisilah orang-orang majusi. Karena orang majusi itu apa? Orang majusi itu adalah suka memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Maka orang majusi itu lihat kumisnya sampai menutupi mulutnya. Jenggotnya gak ada. Dia menutupi, mau makan aja susah, ya kan? Karena kumisnya menutupi mulutnya. Nah, ini adalah termasuk khalifu al-majus. Selisih orang-orang majusi. Orang majusi memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Maka apa? Islam adalah apa? Membiarkan jenggot, mencukur, menggunting kumis. Juga dalil yang lain yang menunjukkan adalah apa? An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khaliful musyrikin, selisihlah orang-orang musyrikin. Wa wafiru al-liha, biarkan jenggot-jenggot. Wa afu asy-syawarib, dan potonglah kumis-kumis. Ini adalah diantara sunnah-sunnah fitrah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jenggot itu adalah mim dari tempat dari sini, batas yang daging, tulang yang menonjol. Nah, ini namanya batas jenggot. Ke bawah disebut lihya. Jadi ke atas itu yang boleh dicukur. Allah Ta'ala. Taip, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab. Pertama, Ustaz, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, jika sumur kemasukan tikus lalu berubah warna bau atau rasa lalu najis, lantas bagaimana dengan selokan Mataram, Sungai Ciliwung dan yang sejenisnya? Di sana kemungkinan bercampur dengan najis dan juga airnya berubah warna bau dan rasa. Apakah ini di selokan tersebut tetap suci? Kita katakan adalah suci. Kenapa? Karena airnya banyak. Airnya adalah banyak. Banyak di sini adalah mustabahiro, artinya melimpah ruah. Melimpah ruah, dan melimpah ruah itu tidak mungkin bisa ternajisi. Kalau sumur itu kan terbatas. Jadi ukuran banyak atau tidaknya itu seberapa? Ukuran banyaknya atau tidaknya itu sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Apabila air itu kurang lebih dari dua kula, maka tidak membawa najis. Satu kula itu sama dengan 1 meter kubik air. Jadi kalau dua kula, 2 meter kubik air. Jadi kurang lebih 400, ada kalau Mubarak Furi mengatakan 444 500 liter. Kemudian kalau Syekh Utsaimin mengatakan 2444 liter. Ini adalah ukuran banyaknya. Tapi para ulama, kalaupun misalnya banyak dan berubah warna karena najasa, sedikit atau banyaknya kalau berubah karena warna najasa, maka dia tetap dia adalah najis. Adapun sungai, danau dan laut itu tidak akan pernah ternajisi. Wallahu ta'ala alam. Jika tikus yang jatuh ke sumur tadi tidak bau, tidak bisa atau sulit diambil karena sumurnya sangat dalam, lantas bagaimana cara menghilangkan najisnya? Saya kira kalau bisa, karena dalam itu kan bisa diambil dengan cara ditimba atau pakai timba atau yang lainnya. Kalau misalnya tidak sama sekali, tidak bisa sama sekali, ya didiamkan sampai kemudian hilang warna, bau dan rasa. Ditambahi air, penuh, diambil tikusnya, dibuang. Kan gitu. Jadi sekira itu masalah teknis saja, ya kan. Kalau misalnya sumurnya dalam, tambahi air sebanyaknya sampai air itu penuh, tikusnya kan naik. Ya kan? Habis itu dibuang. Kemudian jika piring pakaian dan sebagainya dalam kondisi basah lalu terkena air liur anjing, apa harus dicucikan dengan tanah? Iya. Kalau misalnya air piringnya ada airnya, atau misalnya ada kalau pakaian basah, kita katakan kalau misalnya jilatan bejana, maka dia hanya tersebar di bejana. Kalau pakaian kita cuci biasa, nah, kering dia sudah hilang. Tapi yang dalam riwayat itu adalah bejana. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya adalah bagaimana kalau makan dengan sendok dan garpu? Biasanya tangan kiri hanya untuk membantu memotong makanan untuk menelannya menggunakan tangan kanan. Bolehkah ya Ustaz? Boleh, karena ini para ulama tidak pernah mengharamkan yang namanya garpu. Jadi para ulama tidak pernah mengharamkan yang namanya. Yang haram itu adalah kalau menggunakan garpu kemudian pakai tangan kiri makan. Ya kan? Biasanya tangan bakso kiri, kemudian mie-nya tangan kanan. Mie-nya sama bakso, mie sama bakso. Kalau enggak cabenya tangan kiri, tahu isinya tangan kanan. Tahu isi cabe, tahu isi itu yang enggak boleh. Ya kan? Kita katakan adalah pakai sendok garpu itu sama sekali boleh. Dan tidak ada para ulama yang menyatakan haramnya garpu. Yang haram itu adalah menggunakan tangan kiri. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya adalah Ustaz, bagaimana hukum sesembelihan dari kegiatan bid'ah seperti selamatan, tahlilan dan yang semisalnya kemudian dibagikan kepada para warga. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Adalah apa namanya? Makanan dari ahlul bid'ah, kita memang para ulama berselisih dalam masalah ini. Yang jadi pertanyaan itu makanannya itu halal atau haram? Sekarang makanan yang dibuat itu halal atau haram? Halal. Yang haram itu adalah acaranya. Jadi kalau ulama fikih mengatakan makanannya itu adalah halal. Kenapa? Acaranya itu adalah acara yang haram. Dan tidak ada kaitannya acara dengan makan. Jadi apa namanya, makanan yang dibuat itu adalah halal. Tidak ada satupun yang haram. Kalau ulama fikih, yang ulama tauhid itu mengatakan bahwa makanan ini adalah saddu zari'ah. Adalah apa? Makanan ini sebagai wasilah dengan acara ini. Maka kalau ulama tauhid mengatakan makanan ini tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia adalah wasilah yang mengantarkan. Kenapa? Karena al-wasailah kamul maqasid. Coba kalau tahlilan tidak ada makanan, ada enggak orang tahlilan? Enggak ada, iya kan? Enggak ada orang yasinan kalau enggak ada makanan. Iya kan? Coba yasinan gak ada makanan, keluar satu biji pun air putih juga keluar. Langsung besok malam gak ada yang tahlilan. Ya kan? Kenapa? Karena acara tahlilan itu karena ada makan. Ya kan? Jadi makan, tapi ulama fikih dilihat makanannya itu ada gak yang haram? Gak ada. Nah, jadi wallahu ta'ala alam. Nah, jadi ini kita melihatnya saja apa namanya. Kalau memang antum tidak mau makan ya sudah, jangan dimakan, itu aja ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana jika kita tidak memelihara anjing, akan tetapi tetangga memeliharanya dan anjing tersebut sering masuk ke halaman rumah. Kalau halaman rumah itu bukan masalah, yang masuk itu adalah di dalam rumah. Kalau di halaman rumah, di luar rumah, maka itu adalah ya sudah, kita katakan anjing sebagaimana anjing wirawiri di Masjid Nabawi. Nah, ketika di masa Rasulullah SAW, anjing itu adalah apa? Wirawiri di dalam masjid. Maka itu, dan Nabi SAW tidak menyuruh para sahabat untuk kemudian membunuh anjing-anjing pada saat itu, tidak. Ya kan? Jadi apa namanya, kalau di halaman rumah sudah biarkan aja ya kan. Kecuali kalau antum misalnya apa? Antum tahu kalau misalnya anjing itu kencing di halaman rumah antum, maka apa? Disiram aja dengan air. Nah, disiram aja dengan air. Sebagaimana para sahabat ketika mereka tidak menyiram air karena tidak melihat anjing itu kencing. Tapi kalau mereka melihat anjing itu kencing, maka tentunya mereka akan menyiramnya dengan air. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah, Bismillah, Ustaz, bolehkah makan dan di warung makan prasmanan milik orang kafir? Mengingat disyariatkan mencuci piring bekas mereka terlebih dahulu yang sulit untuk dilakukan sebelum makan di warung tersebut. Kalau di warung, kalau sudah tahu warung itu adalah orang kafir, ya jangan makan di situ lah. Ya kan? Kalau jelas tahu bahwa warung makannya adalah orang kufar, orang kafir, maka sudah cari warung makan yang lain. Ya, kalau misalnya apa namanya, warung makan ini orang-orang kufar. Artinya kalau yang dimasak, tapi kalau misalnya warung makan itu milik orang kafir, tapi yang masakannya tidak ada sama sekali yang haram, ya sudah. Seperti misalnya apa, milik warung makan apa sajalah yang restoran yang kita masuk seperti restoran hotel Hyatt, hotel Quality, hotel Ambarukmo misalnya, apa namanya, Kita tidak tahu chefnya itu orang muslim atau orang kafir. Iya kan? Kemudian disuguhkan makanan di hotel, semuanya adalah apa namanya? Tidak ada yang haram. Tidak ada sama sekali yang haram. Semuanya adalah di situ adalah yang halal. Makanya sudah kita hukumi semuanya adalah halal dan apa namanya? Tidak boleh kita ragu-ragu untuk makan. Ya. Wallahu taala a'lam. Ustaz, ada enggak dalil yang terkait menindih telinga bagi wanita? Menindih telinga itu adalah buli. Jadi tidak ada dalil yang kita katakan ini pertanyaan terbalik. Pertanyaan yang betul adalah apa? Ada enggak dalil yang melarang? Tidak ada. Kalau hukum asalnya menindih telinga bagi wanita itu adalah boleh, hukum aslinya. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan tidak boleh. Ada enggak dalil yang menyatakan tidak boleh? Tidak ada. Bahkan wanita-wanita sahabiat Aisyah sendiri itu punya anting. Ya kan? Wanita-wanita istri-istri Nabi juga punya anting. Jadi dalil menunjukkan bahwa hukum aslinya itu adalah boleh. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan itu tidak boleh. Misalnya bagaimana kalau alisnya dikasih anting? Nah, ini kan baru pertanyaan misalnya ya kan. Hidungnya dikasih anting seperti sapi misalnya. Ya kan ada nah hidungnya dikasih apa namanya kayak sapi aja ya kan. Misalnya. Ini pertanyaan kalau kita katakan seperti orang India kan hidungnya dikasih. Walaupun para ulama menyatakan itu adalah bagi wanita itu adalah buli. Ya, hukum aslinya itu adalah buli. Yang perlu ditanya itu adalah dalil yang melarang. Wallahu taala alam. Bagaimana apabila nama kita berasal dari nama dewa orang musyrik itu ya jelas. Kalau nama itu adalah nama orang musyrik maka itu harus diganti. Tapi bagaimana kalau sudah dibesar, masa harus merubah ijazah SD, SMP, SMA, nah, ijazah perguruan tingginya harus diganti ya sudah. Kita pakai nama kunia yang lain. Jangan kita pakai nama asli. Nama yang sudah tidak mungkin kita bisa merubah ijazah ya kan. Ijazah SD kita merubah, ijazah SMP itu kan butuh proses ya, akte kelahiran diganti namanya kecuali kalau masih kecil. Kalau masih kecil saya pengalaman begini, ada seorang teman saya, dia kasih nama anaknya Darda. Nama anaknya Darda itu laki-laki. Saya tanya, "Loh, kok kasih nama anak laki-lakinya Darda?" "Iya, Darda kan sahabat." "Iya, siapa bilang Darda itu sahabat? Dia adalah sahabiat." Siapa yang bilang Darda itu laki-laki? Darda itu perempuan, bukan laki-laki. Kalau Abu Darda baru laki-laki. Iya kan? Abu Darda baru laki-laki. Darda sendiri itu perempuan, bukan nama laki-laki. Ini keliru, iya kan? Maka diganti. Dia ganti namanya Ulin Nuha. Ya sudah, alhamdulillah ya. Karena masih kecil, itu masih bisa diganti. Selama akte belum buat akte, maka ya sudah. Boleh diganti. Jadi kalau namanya yang sudah nama yang misalnya apa namanya dari namanya sudah dari perguruan tinggi kok namanya sudah itu maka sudah enggak usah diganti tapi dia buat nama kunia atau nama ganti yang lain yang ma'ruf di kalangan teman-temannya. Nanti saya di nama saya diganti ya, bukan lagi namanya siapa nama ini tapi diganti namanya Nabila atau Zahra atau nanti saya dipanggilnya nama ini ya. Nah, kalau misalnya namanya kalau laki-laki namanya kok John apa misalnya James diganti maka tolong nanti saya dipanggilnya dengan nama misalnya apa Jamal atau misalnya Jamaluddin atau misalnya itu adalah artinya ya ma'ruf saja. Tapi kalau untuk ijazah, KTP, paspor itu harus nama asli. Itu enggak ada masalah, tapi dia buatlah kunia. Nah, wallahu taala a'lam. Kalau nama-nama orang musyrik itu enggak boleh, apalagi nama Tuhan itu enggak boleh sama sekali. Nah, kasih nama Kosiwa, nama Brahma, kasih nama apa namanya? Agamanya Wisnu. Nama ini adalah apa namanya? Seperti ini, Tengku Wisnu itu kan artis ya. Kan dia tidak pernah namanya Tengku Wisnu, dia selalu panggil Tengku. Jangan panggil saya Wisnu. Dia enggak suka nama Wisnu kan nama orang-orang musyrik. Tapi itu nama enggak bisa dirubah. Ustaz, apakah ada pendapat yang yang mengatakan bolehnya makan sambil berdiri dan berjalan? Ya, banyak riwayat yang menunjukkan tidak boleh karena makan berdiri dan berjalan ini adalah termasuk tasabuh dengan orang-orang kufar. Walaupun ada riwayat bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri. minum sambil berdiri, ya, tapi tidak sambil walaupun ini masih ada khilaf diantara para ulama, ada khilaf kalau berjalan itu tidak boleh, tapi kecuali makan permen. Kalau makan permen sambil berjalan, naik motor dan seterusnya, maka para ulama menyatakan boleh. Yang tidak boleh itu maksudnya makan, makan dalam arti. Kemudian bismillah Ustaz, apakah apa ini? Kadaver, mayat yang diawetkan itu najis. Kalau manusia, nah ini kalau misalnya ada manusia itu bukan najis. Kalau manusia itu bukan, bangkainya bukan najis. Jadi kalau manusia itu bukan najis. Kenapa? Karena kita katakan adalah apa namanya, baik itu orang kufar maupun orang muslim. Nah, bukan najis, karena tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW menyuruh bagi mereka yang menguburkan jenazah orang kufar itu harus mencuci badannya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW ketika meninggalnya pamannya sendiri Abu Thalib, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, kuburkan bapamu. Ya kan? Diperintah itu adalah menguburkan bapaknya. Nah, tapi apakah ada riwayat bahwa Nabi SAW namanya menguburkan berarti dia menyentuh bapaknya, ya kan? Itu Ali bin Abi Thalib. Apakah itu najis? Tidak. Kita katakan adalah untuk jenazah orang kafir itu tidak, bukan sama sekali najis. Najis hissiyah. Adapun orang kafir itu adalah najisnya ma'nawiyah. Sebagaimana Allah sendiri menyebutkan innamal musyrikuna najasun. Sebenarnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Maksudnya adalah batinnya, bukan badannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, selesai. Enggak ada lagi pertanyaan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.